para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajero Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 23. Kalimat kunci hari ini adalah... Okaasan ni shikararemashita. Saya dimarahi oleh ibu. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Saat berbicara dengan Sakura di kampus, ia ditanya mengenai malam saat ia pulang terlambat. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 23. Kalimat kuncinya adalah... Okaasan ni shikararemashita. Saya dimarahi oleh ibu. この間は門限に間に合った? いいえ。 間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。それは大変だったね。Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Sakura menanyakan Anna, この間は門限に間に合った? Waktu itu apakah Anda tiba pada waktunya jam malam? この間 adalah waktu itu. Wa adalah partikel penanda topik. Mongen adalah jam malam. Ni adalah partikel yang mengindikasikan waktu. Maniatta adalah dalam waktunya. Ini adalah bentuk ta dari kata kerja. Maniaimas. Maniatta adalah bentuk lampau informal dari maniaimas, ya? Betul. Di sini, Sakura mengajukan pertanyaan. Jadi, ia mengatakan... Maniatta? Dengan intonasi menanjak. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan ini dengan cara yang sopan, ucapkan... Maniaimashita ka? Anna kemudian menjawab... Iye. Tidak. Ini adalah jawaban negatif. Maniaimasen deshita. Saya tidak sampai pada waktunya. Ini adalah bentuk lampau negatif dari maniaimasu, yang artinya dalam waktunya. Bentuk negatif maniaimasu adalah maniaimasen, tidak dalam waktunya. Anda dapat mengganti bentuk mas dari kata kerja menjadi bentuk lampau negatif dengan mengganti mas menjadi masen deshita. Jadi misalnya saya mau bilang, saya tidak pergi dalam bentuk lampau. Pergi adalah ikimas. Jadi saya ganti mas menjadi masen deshita dan mengatakan ikimasen deshita. Betul kan? Ya, betul. それでお母さんに叱られました. Jadi saya dimarahi oleh ibu. Ini adalah ungkapan pasif. それで. Artinya jadi atau karena alasan itu. Adalah penghubung untuk mengungkapkan alasan. お母さん. Adalah ibu. Di sini, ibu merujuk pada ibu asrama Anna. Partikel ni saat digunakan dalam kalimat pasif mengindikasikan oleh siapa tindakan tertentu dilakukan kepada penerimanya. Dalam hal ini, ibu asrama memarahi Anna. Jadi, Anna dimarahi oleh sang ibu asrama. Maka ia mengatakan, okasan ni, ya? Ya. Shikararemashita. Adalah dimarahi. Memarahi adalah shikarimasu. Bentuk pasifnya adalah shikararemasu. Dalam bentuk kalimat lampau, akhiran mas menjadi mashita. Jadi, bentuk lampau dari shikararemasu adalah shikararemashita. Ya, mari berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini. Okaasan ni shikararemashita. Kemudian, Anna melanjutkan souji touban ga 3 kai fuemashita. Tugas pembersihan saya bertambah 3 kali. Souji touban adalah tugas pembersihan. Souji adalah pembersihan. Touban adalah tugas. Nga adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Sankai adalah 3 kali. Ini terdiri dari angka 3, sam, dan kai, pembilang yang mengindikasikan jumlah yang dijalani. Fuemashita. Artinya bertambah adalah bentuk lampau dari fuemasu. Di sekolah dan asrama di Jepang, para siswa sering dijadwalkan untuk tugas pembersihan, ya? Ya, Sakura menjawab. Sore wa taihen datta ne. Itu berat ya. それ adalah itu. Wa adalah partikel penanda topik. Taihen adalah kata sifat yang berarti berat. Datta adalah bentuk informal dari deshita. Cara sopan untuk mengakhiri kalimat dalam bentuk lampau. Ne adalah partikel untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang diajak berbicara atau menunjukkan simpati kepada orang yang diajak bicara. Dalam cara yang sopan, kita mengucapkan taihen deshita ne. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 23 lagi. Kalimat kuncinya adalah Okaasan ni shikararemashita. Saya dimarahi oleh ibu. この間は門限に間に合った？ いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah mempelajari kalimat dalam ungkapan pasif Okaasan ni shikararemashita. Saya dimarahi oleh ibu. Mohon ajari kami lebih lanjut untuk membuat bentuk pasif dari kata kerja. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, kita menggunakan ekspresi pasif saat kita berbicara dari sudut pandang orang yang diperlakukan, yaitu perspektif dari penerima suatu tindakan. Untuk melakukan ini, kita menggunakan bentuk pasif dari kata kerja dan mengindikasikan siapa yang melakukan tindakan menggunakan partikel ni. Sekarang mari saya sampaikan cara mengubah kata kerja bentuk mas menjadi bentuk pasif. Yang pertama adalah mengenai kata kerja yang vokal dalam suku kata tepat sebelum mas yang berakhir dengan e. Di sini sebelum mas sisipkan dare. Jadi tabemasu yang artinya makan menjadi taberaremasu dimakan. Yang kedua adalah mengenai kata kerja yang vokal dalam suku kata tepat sebelum mas adalah i. Untuk kata kerja seperti ini ada dua pola. Satu pola adalah mengganti vokal i menjadi a, kemudian tambahkan re setelahnya dan ucapkan mas. Dalam hal shikarimasu yang artinya memarahi, gantilah ri sebelum mas menjadi ra dan tambahkan re. Maka itu menjadi shikararemasu dimarahi. Shimasu yang artinya melakukan menjadi saremasu dilakukan. Pola lainnya adalah sisipkan dare sebelum mas. Mimasu yang artinya melihat menjadi miraremasu dilihat. Dan terakhir ada kata kerja yang berkonjugasi secara tidak teratur. Kimasu yang artinya datang atau mengunjungi menjadi koraremasu dikunjungi. Jadi mohon hafalkan ya. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Hari ini kita akan memperkenalkan kata-kata yang terkait dengan pembersihan. Goshi goshi. Goshi goshi. Ini adalah suara menggosok. Kata tiruan bunyi untuk ini menggambarkan bagaimana kita menggosok sesuatu untuk menghilangkan kotoran atau noda. Kip, kip. Ini menggambarkan bagaimana Anda menggosok atau memoles kaca atau jendela kuat-kuat. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Itu... Tugas pembersihan ini melelahkan, tapi kalau sudah selesai semuanya terlihat pika-pika, mengkilat. Saya merasa begitu senang. Apakah Anda menikmati pelajaran 23? Kalimat kunci hari ini adalah Okaasan ni shikararemashita. Saya dimarahi oleh ibu. Sampai jumpa.